orang yang menentang takdir, atau orang yang menentang takdir, atau orang yang tak anut dan orang yang berlebihan terhadap takdir, gulu terhadap takdir, dalam artian mencela takdir. Dan orang yang berpusaka kepada Allah itu suka mengatakan, karena yang bari ayakuna kada wa kada, sepatutnya, seharusnya yang terjadi adalah demikian dan demikian. Kenapa takdir Allah malah seperti ini? Fa mustaqilun wa mustaqbirun. Maka ada orang yang sedikit dan ada orang yang banyak. Ada orang yang komentarnya seharusnya terjadi demikian dan demikian, itu jarang-jarang dia batin semacam itu. Banyak juga orang yang sering batin semacam ini, seharusnya yang terjadi pada diriku adalah semacam ini, semacam ini, yang terjadi pada keluarga ku, orang tuaku, saudara ku adalah demikian dan demikian. Maka orang yang punya perkataan semacam ini, karena yang dari ayat pun ada dalam keadaan ini adalah orang yang tanda orang yang berpusaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fattish nafsaka, maka periksalah dirimu, apakah engkau telah bebas dari kata batin semacam itu. Sepatutnya yang Allah lakukan adalah demikian dan demikian, seharusnya yang Allah perbuat pada dirimu adalah seperti ini dan seperti itu. Maka ceklah, periksalah dirimu, jika ada pada dirimu kalimat semacam itu, maka engkau adalah orang yang juga berpusaka kepada Allah. Jika jalan-jalan, maka berarti adalah orang yang jalan-jalan berpusaka kepada Allah. Jika sering, maka berarti adalah orang yang sering berpusaka kepada Allah. Fa'in tanjumin hatanjumin si'adzimatin. Maka jika engkau bisa selamat dari sifat tersebut, maka engkau telah selamat dari sifat yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat ngeri. Wa'ilah jika tidak, engkau tidak selamat dari sifat itu, rusak kepada Allah, fa inilah aku luka, maka aku tidaklah menyangka dirimu, aku tidaklah menyangka dirimu nasihat sebagai orang yang selamat. Ibnu Qayyim mengatakan, maka siapa yang punya sangkaan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kemenangan terhadap Rasulnya, dan punya sangkaan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan perkara Rasulnya, itu maksud menyempurnakan perkara Rasulnya adalah memenangkan agamanya. Dan siapa yang menyangka bahasanya Allah tidak akan menguatkan Rasulnya dan menguatkan hisbahu, menguatkan orang-orang yang hamba-hambanya, dan tidak meninggikan mereka dan tidak memberikan kemenangan mereka terhadap musuh-musuh mereka, wayuzhirahum, dan tidak memenangkan mereka. Dan siapa yang punya sangkaan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi pertolongan kepada agamanya dan kepada kitabnya, wa annahu yudillu, dan siapa yang punya sangkaan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kemenangan kepada kesyirikan sehingga bisa menekan dan menekan tauhid dan memberikan kemenangan kepada kebatilan sehingga bisa menindas kebenaran, idalatan mustaqiratan, dengan kemenangan yang terus menerus sehingga hancurlah bersamanya, sehingga hancurlah dengan sebab tersebut tauhid dan kebenaran dan kehancuran yang tidak akan pernah bisa bangkit lagi setelah itu selamanya. Maka siapa yang punya sangkaan-sangkaan semacam di atas, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia telah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kemuliaan Allah, bagi kesempurnaan Allah, dan tidak pantas dengan sifat-sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. karena sesungguhnya terpujinya Allah dan mulianya Allah dan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya status Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan, itu menolak sangkaan-sangkaan itu semua. Menolak kalau Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan, menolak seandainya hamba-hamba Allah itu hina. Bismillah, itu maknanya hamba-hamba Allah. Bagaimana kitab secara lain? Bahasanya hamba-hamba Allah itu akan hina dan tentara Allah akan hina, dan menolak seandainya kemenangan yang terus-menerus dan kemenangan yang terus-menerus terhadap musuh-musuh Allah itu ada pada musuh-musuh Allah orang-orang musyrik, al-adilina bihi, dan orang-orang yang menyamakan Allah dengan yang lainnya. Al-adilina bihi maknanya sama dengan syirik, menyamakan Allah dengan yang lain. Maka siapa yang punya sangkaan semacam itu, bahasanya Allah tidak akan memenangkan agamanya dan tidak akan memenangkan Islam, maka siapa yang punya sangkaan demikian, maka sebenarnya dia tidak mengenal Allah, dan dia tidak mengenal nama-nama Allah, dan tidak mengenal sifat Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang mengingkari bahasanya segala kejadian itu terjadi dengan takdir Allah, maka dia adalah orang yang berputus sangka kepada Allah, dan dia adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal rububiyah Allah. Allah adalah Rabb, pemilik dan pengatur alam semesta, dan tidak mengenal kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Inilah status qadariyah. Inilah status qadariyah. Orang yang mengingkari takdir, orang yang menolak takdir, maka orang yang berpaham qadariyah, mereka adalah orang yang berpusat kepada Allah, dan orang yang tidak, pada hakikatnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula siapa yang mengingkari bahwasanya ayakuna qadara ma qadarahu, bahwasanya semua yang Allah takdirkan, Allah takdirkan berbagai musibah tersebut atau yang lainnya, maka semua yang Allah takdirkan, maka itulah hikmatin balighatin, maka ada hikmah, ada kebaikan di balik semua yang Allah takdirkan, dan terdapat tujuan yang terpuji. Sehingga jika orang itu yang ada di balik musibah dan bencana yang Allah timpakan, sehingga jika orang melihat hal tersebut, melihat hikmah tersebut, ya, maka jika yang melihat secara hikmah di balik musibah, maka dia akan menyatakan bahwasanya Allah berhak untuk dipuji. Dan menyangka, dan orang tersebut menyangka bahwasanya semua yang terjadi, semua yang terjadi di alam semesta ini, innama saudara, hanyalah muncul dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata berkehendak, tanpa ada hikmah dan tanpa ada tujuan yang dicari, yang tujuan yang ada dan manfaat dan hikmah yang ada di balik musibah tersebut lebih Allah cintai daripada hilangnya hikmah di balik terjadinya musibah. Dan sesungguhnya berbagai sebab, jadi maksud sebab musibah, berbagai sebab yang dibenci, yang tidak disukai. Namun sebab yang tidak disukai tersebut mufdiyah ilaiha, mengantarkan kepada hikmah yang Allah sangat sukai. Maka sebenarnya semua maka semua sebab-sebab tersebut la yukhiju taqdiruha anil hikmah. Penakdirannya tidaklah keluar dari hikmah. La yukhiju taqdiruha anil hikmah. Maka penakdirannya tidaklah keluar dari hikmah. Disebabkan liibdaiha, karena hal tersebut menyebabkan terwujudnya sesuatu yang Allah cintai, meskipun sebabnya adalah sesuatu yang tidak disukai, maka tidak ada yang Allah takdirkan itu sia-sia, dan tidak ada yang Allah kehendaki itu main-main, dan tidak ada yang Allah ciptakan itu adalah sia-sia. Demikianlah sangkaan orang-orang yang kafir, maka sungguh celakalah, ya, maka sungguh celakalah orang-orang kafir karena untuk mereka neraka. Maka dengan penjelasan Ibnu Qayyim, maka beliau katakan, maka orang-orang asy'ariyah yang punya akidah bahwasanya perbuatan Allah itu semata-mata kehendak Allah tanpa ada hikmah dalam semua perbuatan Allah, maka pada hakikatnya mereka adalah orang yang berpusat kepada Allah, dan mereka pada hakikatnya adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal ubudiyah Allah, tidak mengenal terpujinya Allah dan seterusnya. Karena semua musibah dan semua takdir yang tidak kita sukai ada di balik takdir tersebut manfaat yang sangat Allah cintai, yang Allah tidak ingin manfaat tersebut hilang. Maka seandainya hari ini tidak Allah takdirkan, maka manfaat dibalik pun hilang, dan Allah tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, maka meskipun takdirnya ini adalah buruk, berupa sakit, jatuh miskin, akan tetapi dibalik takdir yang tidak kita sukai ini terdapat hikmah yang luar biasa, yang sangat Allah cintai, dan Allah tidak ingin hikmah tersebut hilang. Oleh karena itu, maka takdir yang nampaknya tidak kita sukai ini tetap tidak keluar dari hikmah, tetap tidak keluar dari sifat Allah sebagai Zat yang Maha Bijaksana, yang tidak akan meletakkan dan melakukan sesuatu kecuali yang manfaat. Allah adalah Zat yang hakim, Allah Zat yang Maha Bijaksana. Karena Allah adalah Zat yang Maha Bijaksana, maka Allah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semuanya Allah melakukan itu manfaat, semuanya Allah melakukan itu baik. Namun baiknya apa yang Allah lakukan, dan di antara apa yang Allah lakukan adalah Allah menakdirkan hamba-Nya untuk mengalami ini dan itu. Akan tetapi yang namanya kebaikan, yang namanya hikmah yang Allah inginkan, itu boleh lebih baik itu langsung, manfaatnya itu langsung. Kalau ditakdirkan untuk mengerjakan sholat, ditakdirkan untuk duduk di majelis ilmu, maka ini takdir, maka ini perbuatan Allah yang manfaatnya langsung. Dan ada takdir dan apa yang Allah perbuat, dan itu manfaatnya mengandung kebaikan, namun tidak langsung sakit. Dan sakit ini disebab pelakunya dosa. Sakit ini menjadikan sebab orang hilang sombongnya dan ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Maka itu manfaatnya sangat luar biasa yang menyebabkan. Dan ini adalah manfaatnya yang sangat Allah cintai. Jika Allah tidak ingin manfaat ini hilang, meskipun dengan sebab sesuatu yang tidak disukai. Bahkan Allah menciptakan iblis juga dengan manfaatnya. Maka dengan terciptanya iblis, maka diketahuilah siapakah orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa orang yang cuma sekedar pura-pura taat. Dan dengan terciptanya iblis, maka muncullah berbagai amal yang Allah cintai, yang mungkin tidak akan ada saat ini iblis tidak tercipta. Ada jihad. Ini di antara sebabnya adalah buahnya adalah karena terciptanya iblis. Ada alam bukti maaf bukan hilang dari muka. Tidak ada satu amal yang mulia yang boleh jadi tidak akan ada seandainya iblis tidak tercinta. Itu sebagai amal saat yang lain yang Allah cintai. dicintai. Maka itu manfaat. Maka semua yang Allah perbuat dan yang Allah takdirkan ataupun yang Allah ciptakan, semuanya manfaat. Boleh jadi manfaatnya langsung, dan boleh jadi manfaatnya tidak langsung. Wa'aksaruna dan mayoritas manusia memiliki sangka, sangka yang tidak benar kepada Allah, yaitu sangka yang buruk dalam hal-hal berkaitan dengan hal-hal yang khusus terjadi pada dirinya. Ketika dirinya cepat sakit, cepat susah, maka orang berusaha pada Allah. Demikian pula dengan apa yang terjadi pada orang lain. Ayahnya cepat masalah semacam ini, ibunya cepat masalah semacam ini, keluarganya cepat masalah semacam ini, timbulah orang berusaha. Timbulah dalam hatinya, tanda orang berusaha tadi mengatakan dalam hatinya, ya Allah berbuat demikian dan demikian. Kenapa Allah tidak berbuat demikian, kok malah berbuat demikian? Ya Allah, seharusnya Allah takdirkan dengan seperti ini, namun kok ternyata kok seperti itu. Dan tidak ada orang yang selamat dari dosa kepada Allah kecuali orang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal nama Allah dan sifat Allah, dan mengenal konsekuensi dari kemahabijaksanaan Allah dan konsekuensi dari terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah disebabkan dosanya yang demikian banyak, atau putus asa mirauhihi sesama kasih sayang Allah, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah. Dan siapa yang mengatakan boleh saja, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang-orang para kekasihnya, padahal mereka telah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan mereka pun beribadah kepada Allah dengan berupa ikhlasan, maka siapa yang menyamakan antara kekasih-kekasih Allah dengan musuh-musuh Allah, maka sungguh dia telah berbuksangka kepada Allah. Maka sungguh dia berbuksangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang punya pemahaman, boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang yang beriman ke dalam surga, memasukkan orang yang beriman ke dalam neraka, dan memasukkan orang kafir ke dalam surga. Mungkin saja jika Allah mau, mungkin saja ada orang yang punya pemahaman, mungkin saja jika Allah mau, Allah masukkan orang yang beriman ke dalam neraka, sedangkan penghuni surga adalah orang kafir. Itu mungkin saja. Maka kata Ibnu Qayyim, siapa orang yang punya ucapan semacam ini, maka dia telah berbuksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah menyamakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang beriman dengan ikhlas dan dengan ihsan, yaitu ittiba. Orang ini para kekasih Allah, dia beramal dengan memenuhi syarat diterimanya amal, itu ikhlas wa ihsan. Ihsan di sini adalah ittiba, berjalan dengan apa yang diajarkan. Orang yang sudah beramal demikian, amal yang memenuhi syarat diterimanya aman, kemudian dianggaplah dan disangkalah orang yang melakukan hal ini sama dengan orang yang berbuat maksiat. Jika mungkin saja dia malah tersiksa, sedangkan orang yang kafir malah mungkin saja masuk surga. Makanya adalah orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menyangka bahasanya Allah biarkan makhluknya sia-sia, mu'aqqalin, yaitu dinihilkan dari mendapatkan perintah dan larangan, dan Allah tidak mengutus para utusan kepada mereka, tidak pula menurunkan kitab, bahkan Allah biarkan makhluknya yaitu jin dan manusia sia-sia, tak ubahnya dengan binatang ternak, maka orang ini telah berbuksangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengira bahasanya tujuan hidup manusia itu cuma sekedar tidak ubahnya sebagaimana tujuan hidupnya kambing dan sapi, yaitu cuma disuruh menikmati dunia, makan, minum, udah punya istri, punya anak, kemudian punya cucu, mati, dan habis itu tidak ada pertanggungjawaban terhadap amal yang dilakukan selama di dunia, maka orang yang punya anggapan semacam ini, tentunya dia Allah ciptakan cuma untuk sekedar main-main dan senang-senang menikmati dunia dan tidak ada pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, maka orang yang adalah orang yang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menyangka bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan hamba-hambanya setelah matinya mereka untuk mendapatkan balasan pahala dan mendapatkan siksaan di suatu tempat, yang di tempat tersebut orang yang berbuat baik akan dibalas karena dengan kebaikannya, dan orang yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukannya. Dan di tempat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan kepada makhluknya hakikat perkara yang mereka perselisihkan, yaitu perselisihan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Maka pada hari itu maka nampaklah bagi semesta alam, seluruh makhluk, seluruh mereka, benarnya Allah dan benarnya apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Dan sesungguhnya musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang dusta. Maka siapa yang ingkar dengan hari akhir, maka dia adalah orang yang termasuk berdosa kepada Allah. Maka siapa ini? Orang yang ingkar dengan hari akhir. Orang yang tidak beriman adanya kehidupan akhirat. Maka orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat dan dia adalah orang kafir adalah orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa menyangka bahwasanya amal soleh yang dia kerjakan itu akan hilang dan sia-sia, padahal amal tersebut dia kerjakan ikhlas karena mengharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal tersebut dia kerjakan untuk mentaati perintahnya, maka dia kira amal yang dilakukan dengan benar semacam ini akan hilang dan sia-sia dan akan batal tanpa sebab yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan siapa yang nyangka bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum seseorang dengan perbuatan yang tidak dia lakukan dan tidak dia pilih, bahkan dia tidak punya kudrah, tidak punya kuasa dan tidak punya keinginan untuk melakukannya. Bahkan Allah menghukumnya karena perbuatan, karena satu perbuatan yang perbuatan tersebut hakikatnya adalah perbuatan Allah, maka dia adalah orang yang berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara orang yang berbuat sangka kepada Allah adalah orang yang mengira bahasanya amal soleh itu nanti akan hilang sia-sia. Ini adalah orang yang berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan termasuk orang yang berbuat sangka kepada Allah adalah orang yang beranggapan bahasanya Allah akan menyiksanya dengan disebabkan perbuatan yang tidak dia lakukan. Inilah jabariyah. Jadi maksud inilah jabariyah. Wa anna yu'aqibu bima lam tun 'ala bihi. Artinya apa? Pemahaman jabariyah. Orang yang berlebihan mengimani takdir sampai mereka mengatakan bahasanya bahasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu bukan dengan kehendak manusia, tidak pula dengan kuasa manusia. Walaupun terutawalahi wadatallahu, manusia itu melakukan apa yang dia lakukan dan itu bukan karena keinginannya dan bukan karena kemampuannya untuk melakukan hal tersebut. Manusia tidak punya keinginan untuk melakukan hal itu, namun manusia dipaksa oleh takdir. Kenapa dia berzina? Bukan karena dia punya keinginan untuk berzina, Namun takdirlah yang memaksa dia untuk berzina. Dan orang yang mencuri bukan karena dia punya keinginan mencuri, akan tetapi karena takdirlah yang memaksa dia untuk mencuri. Inilah sebenarnya. Maka siapa yang menyangka bahwa manusia yang mencuri kemudian manusia yang berzina ini nanti akan Allah siksa di akhirat, padahal dia berkeyakinan semacam itu, maka pada hakikatnya konsekuensi dari jabariyah ya, yang punya anggapan semacam itu, konsekuensinya apa? Allah adalah zat yang zalim yang menyiksa makhluk karena perbuatan yang itu bukanlah peran makhluk dan itu sama sekali bukan perbuatan makhluk tersebut, tetapi pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah, yaitu menetapkan takdir. Maka konsekuensi dari jabariyah lah, berkeyakinan bahwasanya Allah telah zalim. Ini bukan perbuatan manusia, ini bukan perbuatan saya, ya Allah. Kenapa kau bisa aku? Ini adalah semuanya aku lakukan karena dipaksa oleh takdirmu dan diharuskan oleh ketetapanmu, bukan karena aku menginginkannya. Aku tidak menginginkan untuk mencuri, aku tidak ingin berzina. Takdirmu yang mengharuskan diriku untuk berzina dan mencuri. Kenapa setelah itu kontesa aku dengan perbuatan tersebut? Maka berarti Allah zalim. Berarti Allah zalim. Maka siapa orang yang berkeyakinan dengan akidah jabariyah, maka dia telah berputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dia melibatkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali akibuh ala fi'lihi wa subhanahu bihi. Padahal perbuatan kalau menurut akidah jabariyah, hakikat perbuatan manusia adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, karena dia tidak ingin mencuri, namun takdirlah yang memaksanya untuk mencuri. Dia tidak ingin berbuat zina, namun takdirlah yang mengharuskan dia untuk berbuat zina. Maka hakikatnya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan manusia. Kenapa setelah pandemi ini Allah siksa? Maka Allah zalim. Hakikatnya menuduh Allah zalim dengan hambanya. Allah nabi ini demikian pula siapa yang menyangka punya keraguan terhadap Allah, bahasanya boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong musuh-musuhnya. Al-Qadhibina alaihi, orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Musuh-musuh Allah adalah orang-orang kafir. Maka orang kafir, semua orang kafir adalah orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang kafir, mereka mengatakan bahwasanya Allah punya tandingan. Semua orang musyrik, mereka semua adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdusta saja, mereka dibina alih berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka katakan Allah punya anak, padahal Allah tidak punya anak. Mereka katakan Allah punya sekutu, padahal Allah tidak punya sekutu. Maka orang itu tidak akan jadi orang musyrik sampai harus melalui perbuatan dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyirikan itu dibangun di atas dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang keyakinan ini adalah anak Allah, ini adalah sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekutu Allah dalam uluhiyah, sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan sifat, dan yang lainnya, baru setelah itu dia berbuat kesyirikan. Maka semua orang musyrik adalah al-kadzibina alaih. Adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu syarat untuk menjadi orang musyrik. Syarat mutlak untuk menjadi orang musyrik berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti baru jadi orang musyrik. Enggak sah kemusyrikan untuk orang jika dia belum berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang menyangka bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang berdusta atas nama Allah, bahasanya Allah akan menolong mereka dengan mukjizat, akan menolong mereka dengan berbagai kemampuan luar biasa. Sama dengan mukjizat yang Allah gunakan untuk menolong para nabi-Nya dan para utusannya. Wujudliha, dan Allah berikan dan Allah berlakukan mukjizat tersebut ala aidihim, melalui tangan-tangan mereka, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang musyrik, Allah akan memuaskan dan memberi kemenangan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan mukjizat. Yang mukjizat itulah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang muslim itu adalah ahwal syaitaniyah, bukan ahwal rahmaniyah. Itu adalah kemampuan luar biasa bantuan kita, sama sekali bukan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertolongan setan, ada tipu daya setan, maka setan, bukan anugerah Allah. Siapa yang menyangka bahasa kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh orang muslim adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul, maka dia telah berdosa kepada Allah. Demikian juga wa annahu, siapa yang bersangka, punya sangkaan bahasanya adalah baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, atau melakukan segala sesuatu baik bagi Allah, melakukan segala sesuatu sampai-sampai termasuk hal yang baik dan bukan hal yang buruk, seandainya Allah menyiksa orang yang menghabiskan umurnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kekalkan orang untuk berjalan neraka, bahkan di kerahnya neraka, di lapis yang paling bawah dari neraka. Dan siapa menyangka bahasanya satu hal yang termasuk satu hal yang baik, seandainya Allah memberi nikmat kepada orang yang menghabiskan umurnya untuk memusuhi Allah, untuk memusuhi utusan-utusan Allah dan memusuhi agamanya, lalu Allah tinggikan orang yang semacam ini ila a'lal 'ayyin, di surga yang paling tinggi. Dan semua perbuatan ini adalah baik bagi Allah, sama saja baiknya. Dan orang tersebut tidaklah mengetahui mustahilnya yang satu dari yang lain. Dan orang yang tidak mengetahui mustahilnya salah satu dari keduanya dan terjadinya yang lain kecuali dengan berita yang benar. Jika tidak, maka akan itu tidak bisa menetapkan buruknya satu perbuatan dan baiknya yang lain dengan sendirinya. Maka dia telah berburuk sangka terhadap Allah, bersauk dengan benar-benar buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengira, kata Ibnu Qayyim, siapa yang mengira bahasanya baik bagi Allah, sama saja, sama baiknya, baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan salah satu hal yang buruk bagi Allah, seandainya ada orang yang sejak kecil itu mengisi umurnya dengan taat dan taat, sampai mati pun dalam keadaan taat. Kemudian setelah di akhirat ternyata dicemplungkan di neraka, dimasukkan ke neraka, kekal di neraka, bahkan bareng sama-sama orang-orang munafik di kerasnya neraka. Bagaimana katanya Allah berubah demikian? Oh, baik bagi Allah. Tidak ada yang buruk bagi Allah. Dan seandainya ada orang yang dari lahirnya, bahkan dari kecilnya sudah memusuhi Islam dan dakwah Islam, sampai masuk ke dalam keadaan memusuhi Islam, Setelah itu, ketika tiba di akhir, dimasukkan ke surga yang paling tinggi di Firdaus. Maka itu adalah satu hal yang baik bagi Allah. Maka orang yang punya anggapan semacam ini adalah orang yang berputusan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia mengatakan, maka ada orang yang berputusan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka ini adalah bantahan terhadap Asy'ariyah. Ini adalah bantahan terhadap Asy'ariyah. Di mana di antara akidah Asy'ariyah adalah at-tahsin wa taqbi, bahasanya anggapan baik satu amal, satu perbuatan ini ternilai baik dan buruk hanya diketahui manusia dengan syariat. Hanya bisa oleh manusia dengan syariat. Akal manusia tidak bisa menilai satu perbuatan yang baik dan buruk jika tidak ada syariat. Akal itu tidak bisa menilai kalau mencuri itu jelek dan bunuh orang itu sama hal yang jelek. Mukuli orang tanpa salah itu baru mesti mukuli bapak dulu. Itu menurut akal tidak bisa mengetahui hal yang jelek. Nunggu dulu. Jadi apakah ada jelek kalau mukuli orang tanpa tiba-tiba ketemu orang tidak ada masalah, tidak ada apa-apa kemudian bilang kami sampai bapak belum masuk rumah sakit, kok ada dalil yang mengatakan ini jelek, baru kita katakan ini perbuatan jelek. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak bisa dikatakan jelek. Karena akal manusia tidak bisa, akal sehat manusia itu tidak bisa mengetahui baik dan buruk. Baik dan buruk hanya bisa diketahui dengan syariat, hanya bisa diketahui dengan wahyu. Ini akidah sesat Asy'ariyah. Maka disini dikatakan walaya alin intina ahadima wa hukuin asaf ila sihubar sahih, yaitu wahyu. Wa ila pun aku layak tadi, layak tadi. Karena akal tidak bisa memutuskan ini baik ataukah ini buruk. Maka siapa yang punya sangkaan semacam itu, maka dia telah berbuat sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akidah Asy'ariyah. Di mana Asy'ariyah itu akidah bahasanya nilai manusia tidak bisa menilai perbuatan A lebih baik dan buruk dengan semata-mata menggunakan akal sehat. Semuanya harus berbuah wahyu. Jika tidak ada wahyu maka tidak ada penilaian terhadap baik satu perbuatan itu baik atau satu perbuatan itu buruk. Dan berkebalikan dengan akidah Mu'tazilah yang mengatakan manusia tidak perlu wahyu untuk mengetahui baik dan buruk. Cukup dengan akal manusia, manusia tahu semua ini baik, ini mana yang baik, ini yang mana yang buruk. Tak perlu wahyu, tak pakai Allah, tak perlu kita. Seandainya tidak ada wahyu, tidak ada Allah, tidak ada nabi, tidak ada kitab suci, manusia bisa menentukan ini baik-baik, ini buruk-buruk. Dan kedua keyakinannya adalah keyakinan yang tepat dan yang hak adalah bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinan bahasanya akan manusia itu bisa mengetahui baik dan buruk, bisa mengetahui baik dan buruk, namun global, namun global tidak bisa dicek. Tidak bisa dengan menggunakan akal orang mengatakan bahasanya sholat itu baik. Tidak bisa puasa dengan cara semacam ini dan satu hal yang baik. Bisa akan mampu jauh saya baik hari ini. Bahkan boleh jadi akal manusia tidak bisa mengetahui jelas dengan satu perbuatan. Dia mengatakan akan manusia mengatakan zina itu jelek. Kan kalau zina tidak ada bohongan, bukan itu bohongan. Masa jelek? Kan manusia mungkin juga mungkin akan mengatakan bohong ya. Tidak tahu jelek-jelek sekali ya. Kalau cuma akan manusia yang diminta untuk berpikir. Maka akan manusia bisa mengetahui baik dan buruk, namun berubah tidak semua kebaikan bisa diketahui dengan akal manusia, tidak semua keburukan bisa diketahui oleh akal manusia. Akan tetapi hukum dari perbuatan, hukum dari semua perbuatan tidak bisa didapatkan oleh manusia, tidak bisa ditetapkan dengan akal manusia. Hukum semua perbuatan harus ditetapkan dengan wahyu. Hukumnya ini perbuatan ini hukumnya wajib dilakukan. Jadi haram ini dianjurkan, tidak sampai berbuat wajib. Ini amal yang baik, tidak sampai berbuat wajib dan harus dilakukan. Cukup dianjurkan untuk dilakukan. Maka ini semua perbuatan-perbuatan ini semua dihukumi hanya bisa dengan wahyu dan tidak bisa dengan akal. Maka Ahlus Sunnah tidak menolak dan tidak mengingkari kalau akan manusia punya punya kemampuan untuk mengetahui baik dan buruk, akan tetapi berubah dan akan tetapi tidak bisa semata-mata diketahui baik dan buruk menurut akal manusia kemudian timbul hukum di sana. Hukum Allah kita, hukum Allah untuk perbuatan ini haram, ini wajib, ini makruh, ini dianjurkan, itu baru muncul setelah datangnya syariat, datangnya Nabi, dan datangnya Rasul dan akhirnya kita suci. Maka siapa yang beranggapan bahasanya tidak mengetahui mustahilnya satu perbuatan dan terjadinya yang lain kecuali dengan berita yang benar yaitu wahyu, kita tidak maka akal tidak bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, maka ini adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemandangnya siapa yang punya sangka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan, menceritakan tentang dirinya, tentang sifatnya dan perbuatannya. Namun dengan berita, dengan kalimat-kalimat, kalimat-kalimat yang Allah ceritakan untuk menceritakan dirinya itu adalah kalimat-kalimat yang zahirnya adalah batin. Zahir dari firman-firman Allah yang berbicara tentang sifat Allah itu mengandung tasybih wa tamdzih, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan kebenaran dan tidak menciptakannya. Namun Allah Subhanahu wa taala cuma membuat isyarat, memberi umur. Umur itu dari bahasa Arab artinya simbol dan isyarat. Umur dan simbol-simbol dari syarat-syarat yang jauh agar orang tahu apa yang sebenarnya Allah maksudkan. Dan ini Allah berisyarat tentang mengisyaratkan kebenaran dengan isyarat-isyarat yang mulghah zahiran, dengan isyarat-isyarat yang lahirnya ya, itu berbeda dengan maksudnya. Wasaraha, dan yang Allah tegaskan keiman selalu di semua ayatnya yang menceritakan tentang sifat Allah itu adalah yang Allah tegaskan adalah tasybih wa tamdzih, adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka semua yang Allah tegaskan tentang dirinya adalah kebatilan. Dan Allah inginkan, Allah punya keinginan terhadap makhluknya supaya makhluknya itu bercapek-capek memerah otaknya, memeras pikirannya, memeras potensinya dan pemikirannya untuk mutaatik, untuk menyelewengkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari maksudnya yang benar, kemudian mentakwilnya, menyelewengkannya atau menafsirkannya ala ghairi ta'wilihi, tidak dengan penafsiran yang benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bulahu, dan mereka pun berusaha mati-matian untuk bisa memberikan penafsiran yang menyeleweng tadi. Mereka mati-matian mencari berbagai sisi bentuk pemahaman dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak disukai, dan berbagai takwil, berbagai penafsiran yang menyimpang, yang sehingga jadilah, sehingga kemungkinan, jadilah kemungkinan-kemungkinan tersebut, kemungkinan-kemungkinan yang dianggap sebagai makna yang benar tadi, itu adalah bagikan al-ghaz, bagikan teka-teki, wa ahadi, dan bagikan atau al-ahadi, al-ahadi adalah perkataan yang disamarkan. Itulah yang lebih tepat dan bukan pemaparan dan penjelasan. Wa ahalahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan makhluknya untuk merujuk dalam masalah mengetahui nama dan sifat Allah. Allah perintahkan agar merujuk kepada akal dan pendapat orang, dan bukan dengan kitab sucinya. Bahkan Allah punya keinginan dari makhluknya agar mereka tidak memahami firman Allah dengan pemahaman yang bisa mereka ketahui dari apa yang Allah serukan dan bahasa Arab yang Allah gunakan dan bahasa yang mereka pahami. Padahal Allah Maha Kuasa untuk menegaskan, untuk menyampaikan kalimat yang tegas kepada makhluknya yang berisi kebenaran yang memang sepatutnya ditegaskan, sehingga Allah bebaskan mereka dari lafaz-lafaz, dari kata-kata yang bisa menjumuskan mereka dalam keyakinan yang tidak benar. Namun Allah memilih untuk tidak melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempuh makhluknya atau menjalankan makhluknya menyelisih jalan yang benar, ya, jalan petunjuk dan jalan yang jelas. Maka siapa pada punya sangka-sangka semacam di atas, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja di antara bentuk buruk sangka adalah keyakinan ahlu tafsir wa ahlu ta'til wa ahlu tahrim. Di antara buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya keyakinan, punya akidah, bahasanya punya keyakinan, punya akidah, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Punya keyakinan untuk menjawabkan dalil-dalil firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat-sifatnya. Mereka ahlu ta'til, orang-orang yang mengingkari sifat Allah, wa al-tahrim, dan orang yang menyelewengkan sifat Allah, mereka katakan Allah tidak punya tangan, namun yang dimaksud adalah kekuasaan. Maka orang semacam ini adalah orang yang berbuksangka kepada Allah dengan berbuksangka kepada Allah. Karena mereka beranggapan bahwasanya semua ayat sifat itu adalah yang dohir dari semua ayat sifat itu adalah tamtid. Semua ayat Al-Qur'an dan semua hadis yang bicara tentang sifat Allah, semuanya makna dohirnya adalah tamtid. Dan bukan itu yang Allah inginkan. Bukan itu yang Allah inginkan. Padahal sebenarnya Allah itu bisa, maka Allah tidak menegaskan kebenaran. Yang benar bahasa sifat Allah demikian itu tidak Allah katakan. Yang benar Allah itu tidak punya tangan, namun tangan dengan kuasa Allah itu tidak Allah katakan. Namun yang Allah sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang zahirnya adalah kalimat yang telah dijadikan kepada mereka. Sehingga apa yang Allah firmankan, semua nusus sifat, semua dalil-dalil sifat itu adalah takat-taki. Manusia suruh mencari jawabannya. Ini aslinya zahirnya bukan yang dikehendaki, Namun ada makna dibalik ini, itulah yang dimaksudkan. Yang mana yang dimaksudkan itu 180 derajat dari mata zahir yang nampak. Nah, kewajiban orang untuk mencari kenapa diri ini. Kewajiban orang untuk mencari menemukan jawaban dari perkara ini. Apa isyarat yang Allah maksudkan? Maka tentang makatan berkaitan dengan masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang Allah minta manusia itu bukan merujuk kepada Al-Quran. Karena jika manusia itu merujuk kepada Al-Quran, kata pemahaman tadi Al-Taqdir dan Al-Taqdir maka akan tepat. Karena dohir ayat Al-Quran bukan yang Allah maksudkan. Sesat kan menurut merujuk kepada ayat Al-Quran ya, dalam masalah mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang benar, kalau mau tahu, kalau mau cari kebenaran, ujilah pada pikiran manusia. Jangan merujuk pada Al-Quran. Kamu apa? Kamu akan dapatkan istiqomah yang batil. Pokoknya menemukan Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dan Al-Quran, itu nanti jadi orang sesat. Namun kamu akan dapat hidayah jika kamu merujuk perkataan, ya, perkataan orang-orang sesat. Kalau kamu merujuk pada perkataan orang-orang, ya, mengalur kalah, orang-orang yang meninggalkan kitab suci, nah kamu malah dapat hidayah tentang makna yang benar dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu langsung kamu menyimpulkan, mau ingin tahu bagaimana sifat Allah dengan wujud Al-Quran, kamu nanti jadi orang kebingung dan orang sesat. Karena zahir dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, zahirnya adalah kebatilan, yaitu tamtsil. Karena Allah mengatakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Ya. Maka berarti kalau kita meyakini Allah itu mendengar, berarti Allah sama dengan manusia. Ya. Maka itu tamtsil. Maka ayat yang mengatakan Allah itu melihat, jika kita terima Allah itu melihat, manusia juga melihat. Maka berarti ini tamtsil. Tentu saja, semuanya tamtsil semua. Akhirnya karena ayat Al-Quran itu zahir adalah tamtsil, maka kita harus cinta orang asik dan nyelewengkan. Maka manusia harus cerdas-cerdas untuk mengetahui makna dan menyelidiki dan mencari kata-kata makna apa yang Allah maksudkan. Maka siapa yang punya anggapan semacam ini, maka saya akan berbuksan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Atau gimana letak berbuksankannya? Maka bisa menyampaikan jika benar ada yang mereka katakan, maka mereka mengatakan Allah itu sebenarnya bisa mengungkapkan kebenaran namun Allah tidak mau mengungkapkannya. Allah itu sebenarnya bisa menjelaskan sesuatu yang Allah ingin segamblang-gamblangnya namun Allah bukan sesamar-samarnya. Maka padahal mereka mengatai bahasanya Allah ini mengajak manusia agar Allah itu adalah sangat penyayang dengan hamba-hambanya dan menginginkan kepada mereka agar menempuh jalan kebenaran. Namun ya, kata mereka Allah bikin manusia bingung dan susah payah dan buntang dan buntang pantik untuk mencari sebenarnya sifat Allah itu kayak apa. Maka Allah tinggalkan kebenaran dan Allah sampaikan kebatilan di dalam mereka. Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan kepada mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjelaskan segala sesuatu sejelas-jelasnya. Kamu menurut kalian Allah samakan sama sama. Maka itu sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebenarnya tamtsil itu bukan ada pada dalil nususul kita atau sunnah. Tamtsil itu tidak ada di ayat-ayat Al-Quran dan di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah. Namun yang benar kita katakan tamtsil itu ada di kepalamu. Tamtsil itu ada di kepalamu, bukan di ayat Al-Quran, bukan di hadis Nabi. Namun kepalamu itu yang sudah penuh dengan tamtsil sehingga kamu baca Quran dan kamu kira Al-Quran itu mengajarkan tamtsil. Yang merusak ini, yang beringat itu kepalamu, benakmu, pikiranmu. Bahasa Al-Tamsi. Wahai ahli tahrif, wahai ahli tahdid, wahai orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu punya pikiran tamsil dulu, tamsil. Bahasanya semua sifat itu jika ditetapkan, maka maknanya adalah tamsil. Semua sifat pendengar, melihat, mengetahui, itu jika kita tetapkan menjadi sifat Allah, maka berarti kita tumpahkan Allah dengan makhluk. Ini yang ada di semua. Maka kemudian ketika dia baca ayat Al-Quran yang menetapkan Allah pendengar dan seterusnya, maka dia tetapkan ini adalah tamsil. Maka yang mengandung tamsil itu bukan ayat, karena ayat tidak bertentangan dengan yang lainnya. Namanya mengandung tafsir pada pikiran orang al-tafsir ini. Maka yang benar adalah keyakinan al-sunnah. Bahasanya Allah menjelaskan tentang dirinya sudah terjelas-jelas. Dan Allah sedang yang benar adalah al-sunnah yang mengatakan bahasanya menetapkan sifat itu tidak melazimkan tafsir. Kalau kita katakan menetapkan sifat itu mengharuskan tamsil, jika kita katakan Allah mendengar, bagaimana mendengar makhluk? Ya kan? Kalau demikian, perlu tamsil. Terus menyamakan Allah dengan makhluk. Allah melihat, bagaimana melihatnya manusia? Nah, itu menetapkan sifat yang tamsil. Akan tapi jika kita katakan Allah yang mendengar, sama mendengar yang sama seperti Allah dan berbeda dengan mendengarnya manusia dan mendengarnya makhluk, maka ini tamsil. Ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak kita katakan Allah itu tahu, namun tahu yang tetap bagi Allah dan bukan tahu yang dan tahu tersebut berbeda dengan tahu yang manusia. Maka ini tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ada keterangan Ibnu Qayyim di sini, dan keterangan Ibnu Qayyim di sini. Maka kita ketahui bahasanya semua al-taktil adalah al-taktil. Semua al-taktil, semua orang yang mengingkari sifat itu adalah orang yang berkeyakinan bahasanya Allah serupa dengan makhluk. Semua orang yang mengingkari sifat itu ada di kepala yang tamsil, maka dia adalah al-tamsil. Jadi al-tamsil dulu, baru setelah itu jadi al-taktil. Maka orang yang mengingat sifat-sifat Allah itu adalah sebenarnya adalah orang yang keyakinan Allah itu adalah makhluk. Kenapa? Karena orang yang mengingat sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, mengingat kalau Allah melihat, mengingat kalau Allah mendengar, mengingat kalau Allah tahu, setelah dia punya anggapan bahwasanya jika dia beriman, mengiman kepada Allah sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quran, berarti Allah mendengar dan melihat, maka berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, supaya dia tidak menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya dia mengingkari sifat. Maka setiap orang yang mengingkari sifat, terlebih dahulu dia adalah orang yang berkeyakinan kalau sifat Allah, ya, dia punya anggapan bahasanya sifat Allah sama dengan makhluk. Fa innahu in qal, maka ahlu ta'til, jika maka orang mencari sifat Allah, jika dia mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak kuasa untuk mengungkapkan kebenaran dengan kata-kata yang tegas, dan kebenaran hanyalah dia yang bisa mengungkapkannya dan pendahulunya, yaitu para pengingkar sifat-sifat Allah, itulah yang bisa mengungkapkannya. Maka jika dia punya anggapan semacam ini, inilah letak buku sangkanya. Maka dia telah punya sangkaan bahasanya Allah itu adil, bahasanya Allah itu lemah, dan Allah itu tidak punya kudrah, Allah tidak punya kuasa, karena Allah tidak bisa mengungkapkan kebenaran dengan bahasa yang tegas. Hanyalah mereka al-taktil, orang yang melihat sifat Allah saja yang bisa menyampaikan dan menyuarakan kebenaran dengan barang yang sangat ganda. Allah tidak bisa. Kami bisa, Allah tidak bisa. Maka itu tidak ada tantangan. Baiklah, kemungkinan yang kedua, Orang-orang yang mencari sifat itu mengatakan, sesungguhnya Allah itu kuasa untuk mengungkapkan kebenaran tentang siapa jadi dirinya dan tentang siapa dan bagaimana sifat-sifatnya dengan bahasa yang gamblang. Namun Allah tidak mau. Namun Allah tidak mau. Wala yubayyin. Allah tidak mau menjelaskan. Allah tidak mau menggunakan bahasa yang jelas. Wa adala alibayan. Allah meninggalkan bahasa yang jelas. Wa anitasri. Allah meninggalkan bahasa yang tegas. Yang tegas adalah kebenaran. Kemudian Allah memilih bahasa yang yuhim, membuat orang paham. Beryuki. Bahkan Allah memilih bahasa yang menjurumuskan orang ke dalam kebatilan. Yang kebatilan tersebut adalah satu hal yang mustahil bagi Allah dan menjurumuskan orang ke dalam keyakinan yang tidak benar. Maka jika dia mengatakan demikian, Allah sebenarnya bisa mengungkapkan dengan bahasa yang sangat gamblang, dan Allah tidak mau. Allah sehingga Allah memilih bahasa yang sangat-sangat rumit dan bahasa yang sangat-sangat tidak jelas. Maka apa? Takutnya. Maka dia langsung punya buksa enggak berkaitan dengan kasih sayang Allah. Mana kasih sayang Allah yang menginginkan agar hambanya berkeyakinan dengan keyakinan yang benar? Mana kasih sayang Allah di mana Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya yang ingin menyelamatkan manusia dari kesesatan dan agar manusia menempuh jalan yang benar? Maka dia telah berusaha berkaitan dengan kasih sayang Allah. Dia juga berusaha dengan berkaitan dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandangnya dan siapa menyangka bahasanya dialah dan para pendahulunya lah yang bisa mengungkapkan kebenaran dengan bahasa yang tegas, sedangkan Allah dan Rasul yang tidak bisa menggunakan bahasa yang tegas. Dan siapa yang menyangka sehingga petunjuk dan kebenaran itu ada dalam omongan mereka? Ada firman Allah, maka siapa yang menyimpulkan mengambil pemahaman dari zahir firman-firman Allah, maka dia akan terjumus dalam nasbih wa tamthil. Maka dia akan terjumus dalam perbuatan yang telah yang menyimpangkan Allah dengan makhluk, alias terjumus dalam kesesatan. Maka siapa ini akan bacanya zahir perkataan orang-orang musyrik dan orang-orang yang bingung di sanalah petunjuk dan kebenaran. Maka ini sungguh adalah buruk sangka yang paling jelek. Ini adalah buruk sangka yang paling jelek. Siapa yang mau mengenal sifat-sifat Allah dengan mentelaah Quran malah sesat. Dan siapa yang mentelaah perkataan orang-orang musyrik dan perkataan orang-orang yang bingung, perkataan orang musyrik dan perkataan orang yang bingung itu malah dapat hidayah. Maka sungguhnya adalah seburuk-buruk sangka. Akan tetapi mereka semua adalah orang-orang yang berburuk sangka dengan Allah, dan termasuk orang-orang yang berburuk sangka punya sangka dengan Allah dengan sangka yang benar, yang berubah dengan sangkaan diri. Ya, ya, perkataan yang lain. Ya, ini berkaitan dengan penjelasan tentang siapakah orang-orang yang punya sangkaan dengan Allah dengan sangkaan yang tidak benar, itu sangkaan diri. Ya. Dan siapa yang menginginkan penjelasan yang lengkap, silakan dia membaca Zadul Ma'ad. Wallahu musta'an. Jadi begini yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebagaimana yang kemarin kita janjikan, kita akan menyampaikan sedikit tentang masalah khilaf ulama berkaitan dengan Darul Islam. Tentang apa itu negara Islam. Maka ini adalah satu hal yang diperselisihkan di antara para ahli fikih tentang apa yang dimaksud dengan Darul Islam. Itu bisa kita simpulkan ada dua atau tiga pendapat ulama yang bisa kita kotakkan, bisa kita kategorikan. Ada dua atau tiga pendapat ulama tentang tolak ukur Darul Islam. Yang pertama, tolak ukur Darul Islam adalah hukum yang ada pada tempat tersebut. dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Ini adalah pendapat jumhur al-fiqih. Di antaranya adalah perkataan keterangan di kitab fikih mazhab Hanafi pada Ithna'i di Tartib Syara'i. Al-Qisani mengatakan takhilah perbedaan asabinan di anna syara al-kufri tertibu dalam Islam di dunia ahkam di Islam fiha. Tidak ada perbedaan di antara sahabat-sahabat kami yaitu para ulama Hanafiya. Bahasanya darul kufur itu berubah menjadi darul Islam dengan tampaknya hukum-hukum Islam di tempat tersebut. Namun terdapat perselisihan di antara Hanafiyah tentang tentang darul riddah. Kapankah satu negara yang dulu darul Islam itu berubah menjadi darul kufur? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau dulunya adalah negara Islam, yang dulu satu tempat yang dulunya negara Islam itu dihukumi darul kufur dengan tiga syarat. Pertama adalah hukum-hukum kekafiran, itulah yang nampak di sana. Kemudian yang kedua, darul riddah ini, negeri yang murtad ini bersambung langsung dengan darul kufur dan tidak diselain oleh darul Islam. Ini darul riddah, kemudian sebelahnya jadinya tetangganya adalah darul kufur. Kalau diselain maka tidak ada dari darul riddah. Darul riddah kemudian darul Islam, kemudian sebelahnya lagi baru darul kufur, maka ini tidak bisa jadi darul riddah. Maka tidak bisa jadi negeri yang murtad yang kemudian jauh Islam berubah menjadi jauh. Kemudian yang ketiga, tidaklah ada satupun Muslim, tidak pula kafir bumi yang hidup aman di sana disebabkan rasa aman yang pertama, yaitu rasa aman ya, yang diberikan kepada kaum Muslimin. Maka kalau tidak ingin terpenuhi, barulah dan tersebut dan jauh tidak. Yang dulu dahulu Islam bisa jadi bukan dari jenuh kufur. Itu menurut Abu Hanifah. Sedangkan kalau menurut dua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, maka syarat untuk jadi dahulu itu cuma satu, yaitu nampaknya hukum-hukum kufur di negeri tersebut. Dan tolak ukur darul Islam dengan hukumnya dalam pendapat jumhur sebagaimana kata Ibnu Qayyim di kitabnya Ahkam Ahli Zimmah. Beliau mengatakan qaulul jumhur darul Islam yallati nazalaha al-muslimun wa tarat 'alaiha al-ahkam al-islam wa ma lam tadri 'alai ahkam al-islam lam yakun darul Islam wa illa faqaha. Ibnu Qayyim mengatakan di Ahkam Ahli Zimmah setia darul Islam ada satu tempat yang dihuni oleh kaum muslimin dan berlaku di tempat tersebut hukum-hukum Islam. Dan tempat yang tidak berlaku pada tempat tersebut hukum-hukum Islam maka dia bukanlah darul Islam meskipun dia jejer berdekatan bertetangga dengan darul Islam. Maka kata jumhur ulama yang itu yang terkait darul Islam adalah penghuni yang muslimin kemudian berlaku padanya hukum-hukumnya. Akan tetapi tentang berkaitan dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tolak ukur darul Islam itu adalah hukum, maka terdapat perbedaan pendapat. Itu hukum yang diterapkan oleh penguasa ataukah hukum yang berlaku di masyarakat. Sebagai ulama berpendapat yang jadi tolak ukur itu adalah penguasa. Hukum yang tentang bagaimana penerapan penguasa terhadap hukum Islam. Jadi ada di antaranya adalah pendapat Ibnu Hazm. Beliau beralasan Kenapa tolak ukur hukum tolak ukur dam, tolak ukur negara itu adalah daul Islam atau bukan, adalah melihat melihat bagaimana hukum yang diterapkan oleh penguasa ini. Dia mengatakan di al-muhalla li anadda tuntabu lil gharib alaiha wal hakim biha wal ma'rif laha. Sesungguhnya imam yang negara itu dinisbatkan kepada yang menguasai negara ini dan yang mengatur negara itu dan yang memiliki kekuasaan di tempat tersebut. Dan di antara ulama muhadirin dan di antara ulama belakangan yang menilai bahasanya hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berkaitan dengan apa yang diterapkan oleh penguasa, di antaranya adalah Abdurrahman Al-Sa'di. Di Fatwa Sa'di ya, di halaman 104, Abdurrahman Al-Sa'di mengatakan, "Fabilatul Islam Allah yahkumuhal muslimun wa tadri fiha ahkamul Islam Islamiyah wa yakunu nufuzu fiha lil muslimin walau kana jumhur ahliha kufara." Maka yang namanya negeri Islam adalah negeri yang diatur oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin, dan telah kepada yang hukum-hukum Islam, dan kekuasaan di negeri tersebut adalah milik kaum muslimin meskipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang kafir. Dan kan bila kufri itu sebaliknya, fayyallah fiyakumuhal kufar wa tajil fiha akhamul kufri wa yakunu nufuzu fiha lil kufar. Dan karena kafir adalah negeri yang diatur oleh orang-orang kafir, berlaku padanya hukum-hukum kafir, dan yang punya kekuasaan di negeri tersebut adalah orang-orang kafir. Maka negeri Islam kata Syaikh Ibnu Taimiyah, yang atau yang punya yang jadi penguasa muslim, kemudian berlaku hukum-hukum Islam. Dan yang kufur yang berkuasa orang kafir, dan yang berlaku adalah hukum-hukum. Maka maka dilihat adalah bagaimana penerapan penguasa terhadap hukum Islam. Ini adalah pendapat Syaikh Ibnu Taimiyah. Dan bagaimana minggu yang lewat kita sampaikan di majelis ini, di antara yang berpendapat demikian adalah Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya, dan tidak daimah. Dan tidak daimah menilai daul Islam itu dinilai dari penguasanya. Bagaimana penerapan penguasa terhadap hukum Islam. Kemudian yang kedua, yang menjadikan tolak ukur adalah hukum. Berpendapat bahasanya hukum yang dimaksudkan adalah ayat, adalah praktek ayat terhadap hukum-hukum Islam dan syiar-syiar Islam. Di antaranya adalah di salah satu fikih kitab fikih mazhab Hanafi, dua bulukan syarat wajib ahkam. Di sana dikatakan daul hafi tasir daul Islam bi jawi ahkam bi Islam fiha kaimah kaimah majlis jamri wal a'yad wa in baqiya fiha kafiran. Daul hafi negeri kafir itu pun menjadi daul Islam ketika berlaku pada yang hukum-hukum Islam. Apa yang maksud berlaku pada yang hukum-hukum Islam? Iqo majlis jumai salat jumat ditegakkan dengan terang-terangan dan berlindung-lindungi wal a'yad, dan selam aib pun dilaksanakan dengan perang-perangan, yaitu siah yang dilaksanakan adalah rakyat. Wa in faqiyya fiha kafir, meskipun ada di sana orang-orang kafir. Dan di antara yang mendapat semacam ini adalah Qurtubi di tafsirnya, demikian pula Ibnu Abdul Bar bagaimana dikutip oleh Qurtubi di tafsirnya, demikian juga ini adalah pendapat Syaukani di Naudul Autor. Ya, tolak ukurnya adalah rakyat. Bagaimana praktek rakyat. Dan dalam pertemuan yang lewat, minggu yang lewat, kemarin kita sampaikan di antara yang pendapat ketiga adalah Syaikh Muhammad Syukurudin ini di Sarawak salah tentang usul. Tolak ukurnya adalah siar rakyat. Ya, kontra akan rakyat terhadap siar-siar Islam. Kemudian pendapat yang kedua yang berkaitan dengan masalah tolak ukur daul Islam mengatakan bahwa tolak ukur adalah amrul muslimin, rasa aman. Jika satu negeri itu adalah kaum muslimin aman tinggal di sana, tentram di sana, tidak khawatir, maka ini jauh Islam. Jika kaum muslimin merasa ketakutan di sana, ya, khawatir, was-was, maka itu adalah bukan jauh Islam. Ini pendapat sebagian Hanafiyah. Kemudian, bagaimana kemarin kita sampaikan di majelis ini minggu yang lewat, ada seseorang yang berpendapat melihat dari mayoritas penduduknya. Dan ini adalah pendapat penulisan Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa di buku di jilid yang standar Majmu' Fatawa jilid 18 halaman 282. Syekhul Islam mengatakan wa qaulul ardi daru kufrin wa daru imanin wa daru fasiqin laisa sifatan lazimatan. Ini status sebuah negeri itu ada daun kufur ataukah daun iman ataukah negeri orang-orang fasik, itu bukanlah satu sifat yang patek, sifat yang bukanlah satu yang permanen begini dan terus begini tidak berubah-ubah. Bal ya sifatul aridah, akan tetapi itu adalah sifat yang tidak berubah-ubah. Kata Syekhul Islam bihasabi sukaniha, tergantung siapakah penghuninya. Maka kalau Allah yang berkata kemuliaan, kita katakan fakulu ardi sukanu hal mu'minu dan mutakuna dia daru awliya illahi tidak dikalwati. Maka setiap negeri yang para penghuninya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka itu adalah negeri wali-wali Allah di zaman ini. Wakulu ardi sukanu hal kufar fayadar kufrin tidak dikalwati. Dan semua negeri yang penghuninya adalah orang-orang kafir atau mayoritas yang adalah orang-orang kafir, maka itulah daru kufur di masa ini. Yang boleh jadi berubah, boleh jadi berubah di masa yang lain. Di masa berikutnya punya tak kemudian penghuninya jadi orang Islam semua, dia berubah nanti jadi daru Islam. Waktu ardhin sukanu hal kusar faya daru kusur fidalikal wakti. Semua negeri yang kemudian jelas pasti ya inilah negerinya pasti di waktu itu di zaman itu. Fa'in sakana hazayu mada karena wata bacalan bila yurihim fahiyah jauh. Kalau kemudian penduduknya berubah, ya maka status negeri ini pun berubah. Atau ada orang yang kesimpulan dari perkataan Syekhul Islam dan sebagainya, Syekhul Islam itu cenderung pada pendapat bahwasanya penentuan jalur Islam itu adalah berdasarkan hukum, namun hukum yang diterapkan oleh rakyat Syiah. Maka perkaitan pertama telah di jalur Islam dan jalur umum, maka ini adalah permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Dan kita lihat ulama yang mengambil satu pendapat, dia tidak mengkafir-kafirkan bagaimana kemarin ditanyakan oleh orang kan sudah mengkafir-kafirkan penguasa. Tidak. Saya Abdul Aziz bin Mubarak termasuk orang yang berpendapat bahasa kalau punya sudah hukum yang ada pada pemerintah. Tetapi sebenarnya sama beliau bukanlah orang ya. Kita lihat fakta beliau jadwal untuk pendapat demikian. Fakta itu kita kemudian tak kapukan dengan kemudiannya dan seenaknya. Dan ingat ini adalah akan ini adalah dan ini adalah pembicaraan ini adalah masalahnya pada asalnya adalah masalah setia, ya. Pada asalnya adalah masalah setia dan adalah masalah ilahi yang jahadiyah. Ya, setiap orang punya kewajiban untuk menghormati orang yang punya pendapat yang berbeda dengan apa dan pendapat yang dia pilih. Meskipun pendapat yang paling kuat kalau ukurnya adalah siar Islam. Jadi ini adalah sebuah hadis dilansir oleh Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya sebutkan ketika Nabi itu mengadakan perjalanan, maka apakah Nabi menyerang satu negeri apakah tidak, Nabi tunggu sholat subuh, tidak adzan, ada suara adzan jika pasal dengar suara adzan, maka Nabi lewat tidak jadi menyerang negeri tersebut, namun jika tidak ada suara adzan, maka Nabi menyerang negeri tersebut. Dua rakaat ketika bangun tengah malam sebelum mengerjakan salat tahajud bolehkah selalu membiasakannya diniatkan untuk mengerjakan salat sunnah istiqamah ataukah salat hajat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana dalam salat muslim ketika bangun malam, maka salat dua rakaat yang ringan. Maka salat dua rakaat yang ringan ini kata An-Nawawi di salat muslim adalah untuk tanshif, untuk membagikan semangat dalam salat bangun itu mungkin masih belum masih belum bergerak, masih belum fokus, maka salat dulu dua rakaat. Apakah boleh diniatkan dengan salat istiqamah atau hajat? Tentang salat istiqamah, apakah dia itu harus salat yang khusus atau bisa digumplekkan niatnya kepada yang lain? Ulama khilaf dan pendapat yang kuat, bisa digumplekkan ke yang lainnya. Karena bisa digumplekkan kepada yang lainnya, maka boleh salat dua rakaat tapi diniatkan sebagai salat istiqamah. Demikian juga dengan salat hajat. Doa salat istiqamah boleh dibaca setiap doa di luar salat istiqamah. Para ulama mengatakan bagaimana An-Nawawi di Al-Azkar mengatakan bahwa istiqamah itu caranya pertama bisa istiqamah dengan sholat kemudian berdoa, dan cara yang lain adalah doa tanpa sholat. Jika orang mau beristiqamah dengan model yang kedua, doa tanpa sholat, ya boleh dia baca doa tersebut meskipun tanpa sholat. Seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi di Al-Azkar. Manusia tidak pernah lepas dan melakukan maksiat setiap waktu kepada Allah, tetapi Allah selalu mengampuni hamba-hambanya yang selalu memohon ampunan. Maka ini termasuk kebaikan kepada Allah. Iya, jadi hukumnya wajib. Siapa manusia yang terbaik? Bukan manusia yang tidak punya dosa, namun manusia yang gemar terbebas dari dosa. Saya pernah menyadari bahwa saya ini dibaca sekitar setengah 8 pagi, pagi. Ini ada apa ya? Ada pleto. Pokok belakangnya sudah tidak tadi pagi. Maka kemudian saya mandi junub dan mengulang sholat subuh saya, benarkah tindakan saya? Insya Allah benar. Beberapa muslimah kalau bertemu selalu mengucapkan salam dan cium pipi, apakah ini ada tuntunannya? Satu maka anjuran saat bertemu setelah perjalanan jauh bersafar, apakah salam dan cium pipi, apakah salam dan berpelukan saja? Yang tepat bagaimana apa yang dikatakan di bawah, bahwasanya cium pipi demikian pelukan itu adalah diperuntukkan ketika seorang itu bertemu setelah salah satunya pulang dari perjalanan jauh, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi di judul bab di Riyadhus Shalihin. Jadi cium pipi dan berpelukan itu disyariatkan setelah salah satu dari dua orang yang bertemu ini, salah satu darinya pulang dari perjalanan jauh. Manakah di antara hal ini yang syirik? A. Orang yang berkeyakinan bahwasanya obat dapat menyembuhkan dengan izin Allah. Obat adalah sebab yang dapat menyembuhkan dengan izin Allah. Ini bukan syirik. Dengan catatan orang yang meminumnya tidak tawakal kepada obat. Obat dapat menyembuhkan walaupun tanpa izin Allah. Ini syirik akbar, syirik dalam rububiyah. Batu bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Batu bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri batunya itu punya zat-zat yang kemudian berhubungan sehingga secara logis dan medis serta ilmiah itu bisa menyembuhkan apakah tidak? Ya. Kalau batunya itu tidak mengandung zat apapun, dicemplungi dan setelah dan sebelum dicemplungi dan tidak dan setelah dicemplungi ya, tidak ada tambahan apapun yang itu berhubungan dengan penyakitnya sehingga logis dan sehingga bisa masuk akal obat ini menyembuhkan itu. Maka jika obat itu mengandung satu zat yang itu bisa datang menjadi sesuatu sembuh, maka meyakininya bahasanya dia bisa menyembuhkan dengan izin Allah tidak syirik. Akan tetapi jika ternyata batu tersebut tidak mengandung apa-apa, ya, tidak mengandung apa-apa, tidak mengandung zat-zat yang punya hubungan yang sudah memberikan kesembuhan, mendatangkan kesembuhan, maka meyakininya bisa menyembuhkan adalah syirik asghar, yaitu syirik dalam masalah penetapan sebab. Batu bisa menyembuhkan walaupun tanpa izin Allah, yaitu syirik akbar dan dalam rububiyah. Apakah penetapan batalan itu termasuk anak dua kota atau tidak bergantung pada penilaian orang tua ataukah syariat? Jawabannya bergantung penilaian syariat. Orang tua nanti anaknya bilang bibapan mungkin bibapan, wah ini anak durhaka kata orang tua. Padahal anak berbakti kata syariat. Apakah hukum menggunakan pensil mata sama dengan ismit yang mubah? Jawabannya ya, pada asalnya sama dengan telah, itu selama tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, bagi mata dan yang lain, maka hukumnya dibolehkan ataukah itu diperdagangkan untuk suaminya. Saya pernah baca buku yang menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib dalam masalah ilmu, bahkan ada yang berkata mengibaratkan seperti lautan tanpa tepi. Kenapa jarang sekali kita dapatkan hadis dan riwayat beliau? Bahkan banyak. Banyak riwayat hadis dari Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali. Itu termasuk yang di antara empat pelapor hadis itu termasuk yang paling banyak dalam meriarkan hadis Nabi SAW. Dan jangan kita dapatkan ulama membahas pendapat beliau tentang makna dapat sesuatu ayat. Bahkan banyak sekali, baca saja Ibnu Katsir mengatakan disukai pendapat Ali bin Abi Thalib di mana-mana. Dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berilmu. Sampai-sampai jadi adalah penasehat Umar bin Khattab. Sampai-sampai umat, di antara doa Umar bin Khattab beliau berdoa a'udzubillahi min mas'alati na'abal hasanatiha. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dapat masalah, dan ketika itu Ali tidak ada di rumah. Sehingga tidak bisa aku bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang lebih kuat antara pendapat matahari mengelilingi bumi apakah sebaliknya? Ada ulama yang berpendapat dan berkeyakinan bahasanya matahari lah yang mengelilingi bumi, keyakinan Syekh Abdul Aziz bin Lubas menyebutkan ini pendapat Syekh Muhammad bin Sulawesi ini apa yang berpendapat bahasanya yang benar adalah bumi itu mengelilingi matahari, dan yang berpendapat Syekh Muhammad bin Sulawesi al-Zahri rahimahullah ta'ala, dan jawabannya adalah ini bukan masalah syariah, namanya adalah masalah fisika, masalah maka mana yang lebih tepat, ya, mana yang lebih tepat berdasarkan ilmu pengetahuan manusia dengan maka itulah yang tepat. Maka lebih tidak tepat lagi jika perkara ini dijadikan sebagai masail madhasiyah, menjadi tolak ukur ahlus sunnah dan salafi dan bukan. Ini satu hal yang terlalu jauh dan berlebih-lebihan. Apa-apa yang menjadi bahan penelitian dan memilih ambil satu pendapat kemudian inilah salafi, jika tidak semacam itu maka tidak salah. Ketika orang memilih mata dan memilih bumi, maka dia berbeda salah di. Maka itu adalah satu hal ya, sikap yang berlebihan dari adanya. Ketika teman saya yang lalu muslim ayahnya meninggal, apakah saya boleh mengucapkan turut-turut duka cita kepada teman saya tersebut? Apakah saya boleh bertakziah atau menghadiri upacara pemakaman? Kalau menghadiri acara pemakaman, maka ini tidak dibolehkan. Jadi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir di pemakaman ya, pamannya Abu Thalib. Kemudian apakah boleh mengucapkan turut-turut duka cita? Wallahu ta'ala alam, apakah jika dia adalah orang yang kafir dan dan ini kalimat semacam ini dikhawatirkan berlaku karena mungkin beberapa orang nanti, maka ini satu hal yang perlu diwaspadai. Apakah ada ilmu dunia yang punya fardhu kifayah untuk dipelajari? Banyak. Kedokteran, ya. Kemudian ilmu pengetahuan untuk membuat barang-barang supaya bisa ilmu tentang bagaimana cara bangun rumah itu fardhu kifayah. Kalau semua orang nggak ada yang bisa, susah kita mau bangun rumah gimana? Nggak ada yang bisa bangun rumah. Ketika kita datang ke masjid untuk sholat Jumat, ternyata masih dalam keadaan azan, bolehkah kita langsung sholat tahiyat ke masjid ataukah mendengarkan azan dulu? Yang kita akan menulis kalau mungkin di akta ibu seli dan masuk ke sholat Jumat, bahasanya yang lebih tepat dalam kondisi ini adalah langsung sholat tahiyat ke masjid. Alasan beliau karena tidak mendengarkan azan kemudian sholat tahiyat ke masjid itu hukumnya meninggalkan sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Masih lebih jauh kita mengurukan daripada mengerjakan yang sunnah. Mengerjakan yang wajib, bisa melaksanakan kewajiban sejak awal, itu lebih kita harus mengurukan daripada mengerjakan perkara yang sunnah. Boleh satu orang perempuan yang semisal dengan seorang laki-laki membahas mengenai masalah agama? Jawabannya ini adalah jalan cerita. Jalan cerita awalnya membahas tentang masalah agama, tanya-tanya masalah agama, kemudian lama-lama ternyata yang mengenal keluarga kemudian dilek. Kemarin saya dinasihati oleh dosen saya, jadilah orang yang ahli dalam agama dan ahli dalam ilmu dunia. Jika kamu bekerja dalam ilmu dunia, kamu akan jadi fitnah bagi agama ini. Bisakah dibenarkan perkataan ini? Jadinya pertama zaman ini itu adalah zaman spesialisasi. Orang itu akan menguasai satu hal, bisa jadi spesialis di masalah yang dia tekuni. Oleh karena itu kalau dikatakan sudah mau ahli dua-duanya, dalam arti yang semua sempurna, imbang, tidak bisa. Tetap ada yang lebih mendalam. Nah ini daripada yang itu, dan itu tidak, itu adalah satu hal yang tidak diingkari. Kamu gak kuat mikir dua double semua. Kalau ulama mafasilah banyak ulama itu yang keahliannya double. Itu kasir, itu pakar sejarah, pakar hadis, pakar tafsir, pakar kiroah, ya. Macam-macam. Karena al-himmah, karena himmatul ali ya, karena semangat yang luar biasa orang dalam belajar, maka bisa mengumpulkan kemampuan dalam berbagai kami. Jadi satu hal yang tidak ada atau satu hal yang tak mengkak di zaman ini. Oleh karena itu, maka mengumpulkan dalam waktu yang imbang itu satu hal yang sulit. Kedua orang lain punya semangat yang tinggi, maka boleh jadi dia punya kemampuan dalam berbagai bidang ilmu double-double. Bagaimana para ulama terdahulu punya kemampuan dalam berbagai bidang ilmu dan double. Tapi tidak kita ingat jika ada orang yang punya kemampuan untuk double bagaimana ulama masuk silat. Yang punya kemampuan ada bagaimana Ibnu Qayyim dia pakar kedokteran dan juga kemudian pakar hadis, pakar tafsir, pakar yang lainnya, pakar akidah dan sebagainya. Bagaimana demikian juga Aisyah adalah kalau berada dia menonjol dalam tiga jenis ilmu, pertama ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, kemudian ilmu tentang masalah mata dan ilmu tentang masalah qoraib. Maka kita lihat di sini Aida menguasai ilmu dunia dan ilmu agama. Terus terang beliau menguasai ilmu fawaid. Beliau juga bidangnya, dia ahlinya, karena dia menguasai ilmu, ilmu dunia dan ilmu agama. Namun mengapa keadaan bahasanya semangat orang itu lemah, ya, semangat yang semangat yang tinggi bagaimana yang ada di masa silam itu cuma sekedar cerita, banyak cuma sekedar cerita, ya, sementara satu hal yang boleh pula karena itu maka adalah orang itu memprioritaskan mana yang terbaik untuk dirinya, maka yang mana yang terbaik untuk dirinya. Dan tidak ada kewajiban setiap dari kita untuk berdoa berdoa dengan ilmu dan kemampuan yang dia miliki. Gracias.